Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita pada yaitu dalam membaca kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih. Yaitu catatan sederhana, catatan ringkas. Wajiz itu artinya apa? Ringkas, ya. Al-wajiz, sesuatu yang ringkas dalam pembahasan akidah as-salaf as-salih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada halaman berapa? Sama Ustaz Afifi? 54, ya. 54. Ini kok pada masih kosong kursinya? Ada acara yang lain, Bu? Mantenan atau pada ke Al-Hasanah mungkin. Taib. Halaman 54 yaitu tentang tauhidul uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ifradullahi bi af'alil ibad. Mengesakan Allah dalam semua bentuk perbuatan hamba. Artinya semua ibadah para hamba harus ditujukan kepada Allah, ya. Atau disebut juga tauhidul ibadah, ya. Tauhid uluhiyah itu disebut dengan tauhidul ibadah. Sebelumnya sudah dipelajari tauhid rububiyah, ya kan? Yaitu keyakinan seorang muslim bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Adapun yang kedua ini adalah tauhidul uluhiyah, yaitu bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Sampai pada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalil dari tauhid uluhiyah. Dalil dari tauhid uluhiyah. Dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Para ulama mereka atau sebagian sahabat mengatakan setiap ayat di dalam Al-Quran, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang berbunyi ya'budun, maka artinya adalah yuwahidun. Apa Pak Abdul Salam? Setiap ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi ya'budun, maka artinya adalah yuwahidun, artinya mentauhidkan. Itu jadi catatan penting itu. Jadi kapan saja kita dapatkan kata-kata abida ya'budu atau abad abida ya'budu ya atau abada ya'budu ya abada ya'budu ya'budullaha misalnya begitu ya, maka artinya adalah mentauhidkan, karena tidak mungkin ibadah kecuali dengan tauhid, dan ibadah itu ya harus tauhid, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kita baca sekarang. Huwa awwaluddin. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah awwaluddin, awal dari agama ini, perkara awal yang ada di dalam agama ini. Wa akhiruhu, dan dia adalah tujuan akhir. Wa zahiruhu, dan dia itu adalah zahirnya. Wa batinuhu, jadi agama itu isinya apa? Tauhid. Sejak dari awal sampai apa? Akhir, baik yang zahir ataupun yang batin. Semuanya adalah tauhid, ibadah. Wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiruha. Wa huwa, dan tauhid uluhiyah, awwalu da'wati, awwalu yang pertama, perkara yang pertama, urusan yang pertama, da'wati ar-rusuli, dalam dakwah para rasul. Itu yang pertama kali didakwahkan para rasul, yaitu itu Nabi Ibrahim ketika melihat bapaknya nyembah berhala, membuat berhala, ya tauhid yang didakwahkan. Dan para nabi-nabi yang lain juga tauhid. Jadi ini adalah awalu dakwati rasul, pertama kali yang didakwahkan oleh rasul. Wa akhiruha, dan ini pula yang menjadi finishing, yang menjadi akhir dari dakwah para rasul. Wali ajlihi, dan untuk inilah, untuk tauhid uluhiyah inilah, ursilat diutuslah ar-rusul, para rasul. Wa unzilat, dan diturunkan al-kutubu, kitab-kitab Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Allah menurunkan rasul, untuk, jawabannya adalah untuk mendakwahkan tauhid. Kalau ditanya lagi kenapa Allah atau apa hikmah diturunkannya Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, jawabannya adalah untuk menegakkan tauhid. Wa sulat suyuful jihad, sulat, sulat di ini gitu, sering ini gue nama ini sini, dihunuslah, dihunuslah suyuf, jamak dari saif, pedang, pedang, pedang jihad. Ya karena untuk dakwah tauhid itulah sampai terjadi peperangan. Wa furriqa bainal mu'minina wal kafirin, furriqa, dipisahlah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dibedakan. Nih, yang beriman itu adalah yang beribadah kepada Allah, baik dari kalangan jin atau manusia. Jin yang beribadah kepada Allah berarti jin beriman. Manusia yang beribadah kepada Allah berarti manusia yang beriman. Jin yang tidak mau beribadah kepada Allah, jin kafir. Manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, kafir. Nah, itu. Ya. Furriqa. Yes, tidak kenal pandang bulu, ya. Wa baina ahlil jannah, dan antara apa? Penduduk surga. Wa ahlin nar, dan penduduk neraka. Wa huwa makna qawlihi ta'ala. Wa huwa, tauhid itulah makna, makna ya makna, qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah itu, huwa, dia adalah mada'a yang diserukan oleh ilaihi jami'ur rusul, oleh seluruh para rasul. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah isi dakwah para rasul. Wa ingkaruhu, dan mengingkari tauhid uluhiyah, huwallazi auradal umamu, huwallazi auradal umama as-sabiqata. Dan pengingkaran terhadap tauhid uluhiyah itulah yang menjerumuskan umat-umat terdahulu, auroda, mengantar, menjerumuskan umat-umat terdahulu. Umam itu jamak dari apa? Umat. Dialah yang menjadikan, mengingkari tauhid uluhiyah menjadikan umat-umat terdahulu terperosok dalam mawaridal halak, tempat-tempat kehancuran. Jadi nek pengin hancur gek musyrik. Nggih, nek pengin hancur musyrik. Tapi kalau pengin jaya tauhid. Ustaz, ternyata sudah bertauhid kok miskin. Miskin kaya bukan patokan bahagia. Begitu? Banyak orang yang kaya masuk ke dalam neraka. Tapi betapa banyak orang yang miskin masuk ke dalam surga. Milih sing pundi? Kaya masuk neraka atau kaya masuk surga? Nggih niku pilihane, Bu, Bu. Jadi begitu ya. Orang ingin jaya, tauhid. Orang ingin celaka, syirik. Dah, prinsipnya ngoten niku, Pak, Bu. Ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami utus, "min qablika," sebelummu, "min rasulin," dari kalangan para rasul, "illa," kecuali, "nuhi ilaihi," kami wahyukan kepadanya, "annahu," bahwasanya, "la ilaha illa ana," tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'buduni," maka ibadahlah kalian itu kepadaku. Artinya apa fa'buduni? Tauhidkanlah aku. Terus kesimpulannya kepribun. Kesimpulan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Jadi mulai dari awal itu tujuannya ibadah, di tengahnya ya ibadah, akhirnya ya kudu ibadah. Jadi enggak boleh ibadah di awal tok wis tuwa pensiun. Oh, enggak boleh. Makanya dikatakan di sini awaluddin wa akhiruhu. Ya awal agama dia harus bertauhid, akhir dalam beragama dia harus bertauhid. Secara zahir dia harus bertauhid, secara batin dia harus bertauhid. Itu makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manungsa nika dipun ciptakaken supados ngabekti, ngabekti. Napa? Ha? Nyembah, ngibadah semata-mata dumateng sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Fa tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah itu mustalzimun, konsekuensinya tauhidul uluhiyah adalah seorang itu meyakini tauhid uluhiyah. Artinya bagaimana? Kalau seorang itu sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi rizki kepadanya, Allah yang mengatur kehidupannya, maka kenapa Pak Bu? Dia harusnya hanya beribadah kepada Allah tok til, tidak kepada yang lainnya. Niku artosipun mustalzimun. Jadi orang yang sudah meyakini tauhid rububiyah yang nomor napa? Satu, maka konsekuensinya dia harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kenapa? Li'anna man aqarra birububiyah, li'anna karena. Man orang yang aqarra sudah mengakui birububiyatillah tentang rububiyahnya Allah. Karena orang yang sudah mengakui tentang rububiyahnya Allah, lazimahu, maka dia wajib, dia berkonsekuensi, an ya'budallaha wahdahu la syarika atau la yusyriku bihi ahadan. Konsekuensi orang yang sudah meyakini tauhid rububiyah, dia harus semata-mata beribadah kepada Allah tok wahdah. La yusyriku bihi ahada. Dia orang tersebut tidak boleh menyekutukan seorang pun apapun ya. Malaikat juga enggak boleh jadi sekutunya Allah. Nabi juga enggak boleh jadi sekutunya Allah. Wong malaikat aja enggak boleh, nabi aja enggak boleh, apalagi wong mati ora obah. Nek obah medeni bocah. Jarene niku. Ah wong mati kok terkadang malah apa? Diwedeni. Disembah-sembah selain Allah, yakni diibadahi selain Allah, berdoa mintanya kepada orang mati, tidak boleh, ini haram, hukumnya syirik, doa minta kepada orang mati. Atau dia menganggap si orang mati tersebut bisa ngantarkan doa ini kepada siapa? Allah. Ini juga syirik. Dan itu masih banyak dianut oleh kaum muslimin. Ya, ujare nek ndonga mengke dongane dianter. Nggih, dongane dianter karena orang itu tadi dianggap memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ini tidak boleh. Bahkan ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Ngeri napa mboten? Mboten ngeri sih. Ning ngeri banget. Ngono. Wes pokoke urusane syirik niku ndak bisa dikompromi. Nggih, ngatos-atos Pak Bu nggih. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Li'annal musyrikin, bagaimana kondisi orang musyrikin? Orang musyrikin itu meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menghidupkan mereka nggih Allah, yang memberi rizki kepada mereka juga Allah. Tapi apakah mereka beribadah kepada Allah tok? Enggak. Mereka tetap beribadah pada selain Allah. Makanya dikatakan di sini li'annal musyrikin, karena orang-orang musyrikin lam ya'budu ilahan wahida, dia tidak atau mereka tidak beribadah kepada ilah yang satu. Di orang musyrikin niku ilahe kathah napa mboten? Kathah. Kalau kita orang yang beriman ilahnya berapa? Satu. Ya. Kalau mereka itu banyak. Nemu watu dadi ilah. Ake, wah itu, pite nabrak we jebret, wite gede dadi ilah disajeni, ngoten niku disarungi, kek sarunge yo kotak, kotak ngalahke sarunge ustate. Nah niku. Nggih. Ngoten niku. Ya. Oh, nemu pojokan omah disajeni. Dulu orang-orang musyrikin zaman jahiliyah itu gitu. Mereka itu menjadikan barang-barang yang sepele jadi ilah. Neng ya tidak menghormati sama sekali. Contoh, sebagian mereka itu punya kreativitas. Kreativitasnya apa? Kalau yang lain bikin Tuhan itu dari batu. Wah ini kok gawe Tuhan seko getuk kurma. Jadi kurmane digiling, kurma digiling campur kali minyak samin, campur karo gandum, jadi getuk. Anggut terus didamel napa? Patung. Ning angger ngeleh Tuhane dimplok. Ya, jadi mereka kreatif cari Tuhan, apa-apa dadi Tuhan, ning tidak menghargai Tuhannya. Nek pas ngeleh disembah-sembah, nek pas warek kecukupan disembah-sembah, nek ngelih Tuhane dikorupsi. Nah, ngoten niku. Ada juga di antara mereka yang melakukan perjalanan jauh, biasanya kemana-mana niku ngemboli Tuhan. Tuhan mereka yaitu batu, batu gitu, ya. Nanti kalau udah sampai jalan mau masak, masak niku kan namanya napa? Mau numpangkan ini kan butuh apa? Tataan. Tataannya pinten biasane? Iko. Nah, ini kan kurang siji gitu. Karena kurang siji nek digledakke mriki kurang pas. Tak gledakke mriki mawon ning tak mbirin. Akhirnya ngetokke Tuhane. Dadi tungku. Dadi Tuhannya nggo ganjel ceret. Masyaallah. Subhanallah. Itulah orang-orang musyrikin, ya. Mereka orang-orang musyrikin tidak hanya beribadah pada satu ilah. Wa angkaru ayyakunallah, mereka mengingkari bahwa Allah lah huwal mustahik, satu-satunya yang berhak lil ibadati wahdah, untuk diibadai dan tidak ada yang lain. Mereka mengingkari. Jadi mereka yakin Allah yang menciptakan, iya. Lata, Uzza, Manat, ya, zaman dahulu Hubal itu enggak bisa menciptakan. Yakin mereka. Tapi mereka mengingkari bahwa sing kudu disembah tok niku mung Allah. Enggak mau mereka. Kurang akeh Tuhane ming siji. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran tauhid, mereka protes. Aja'alal alihata ilahan wahida. Masa sih orang itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak cuma jadi satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh perkara yang sangat apa? Menakjubkan, ngagetke, nganeh, nganehi, agamane beda. Nggih, karena membawa sesuatu yang baru. Demikian. Angkaru an yakunallahu huwal mustahiq lil ibadah wahda la syarikalah. Wa innama abadu alihatan mutaaddidatan. Mereka beribadah kepada alihah. Alihah niku jamak ilah, Pak, Bu. Berarti tuhan-tuhan. Mutaaddidah niku napa? Yang banyak. Ya, tuhan-tuhan yang berjumlah banyak. Waza'amu, dan mereka menyangka annaha, bahwa peribadatan mereka kepada Tuhan-Tuhan yang banyak, tuqarribuhum ilallahi zulfa. Tuqarribuhum, mendekatkan mereka kepada Allah. Tuh. Jadi mereka menyangka bahwa beribadahnya mereka kepada selain Allah itu hanya sekedar untuk, hanya sekedar apa? Untuk nganter niku wau. Bentungane cepet tekan. itu orang-orang musyrikin zaman dulu. Titik. Kok aku diarani? Loh Ustaz, itu kan musyrikin. Sekarang ini yang melakukan gitu kan muslimin. Mereka kan tidak nyembah. Kalaulah mereka muslimin, satu, perbuatan mereka tercela atau tidak? Tercela. Ya sudah, tinggalkan saja. Kenapa mesti dibela? Tinggalkan. Karena Allah mencela perbuatan yang semacam itu, menganggap bahwasanya sesuatu mayit yang sudah meninggal, mayitnya wali, itu bisa mengantarkan kepada Allah. Itu dicela oleh Allah. Kalau sudah dicela, ya sudah, tinggalkan. Entah kamu musyrikun, entah kamu muslimun, tinggal. Karena apabila kamu melakukan, berarti menyerupai perbuatan orang musyrik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nek tiru-tiru satu kaum, kamu akan bisa jadi seperti mereka. Ini pertama. Yang kedua, jenengan mengatakan, loh muslimin kan tidak nyembah. Enggak ada yang nyembah kuburan, sujud tuh enggak ada. Mas, siapa yang mengartikan abada dengan nama nyembah? Apakah abada itu artinya nyembah? Artinya apa? Beribadah. Mengibadai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma, perkataan orang-orang musyrikin dinukil oleh Allah, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada itu tuhan-tuhan kami, kecuali illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya bisa mengangkat kedekatan kami kepada Allah. Itu alasan mereka. Jadi na'buduhum oleh sebagian kaum muslimin diartikan apa? Nyembah. Enggak benar. Jadi bayangan mereka itu sujud gini. Enggak. Menjadikan sesuatu itu Tuhan enggak harus dengan cara bersujud. Cukup dia mengagungkan perkara itu lebih dari yang selayaknya, seperti dia mengagungkan Allah, maka itu bisa syirik. Contoh, ketika seorang nempelkan napa niku sing teng dhuwur pintu biasanya raja, pesane jam itu lho. Raja. Maka itu perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya sing teng dhuwur pintu yaitu raja itu bisa memberikan apa? Kemaslahatan dan menolak bala. Ya. Keyakinan semacam itu syirik. Perbuatan semacam itu syirik. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang gantung jimat-jimatan, nih, sini, sini, kadang di sini, ya, kadang di apa niki? Disunduk-sundukke nang niku. Ini termasuk menggantung jimat, maka musyrik. Maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Apakah dia bersujud kepada itu? Tidak. Jadi yang namanya na'budu itu enggak harus nyembah. Nyembah ini kurak bahasa Sansekerta yang artinya sembahyang, nyembah dewa. Dan itu kurang pas untuk memaknai ibadah, karena ibadah itu adalah tadzallul wal khudu', merendahkan diri, ndep-ndep. Nah, itu sudah ibadah. Makanya hati-hati sekali. Ya. Orang mengatakan, "Loh, itu kan muslimun, mereka juga enggak menyembah. Mereka enggak nganggap mereka itu Tuhan kok." Iya, enggak nganggap Tuhan, tapi ketika seorang itu menganggap bahwasanya benda tersebut, mayat si wali tersebut bisa mengangkat, berarti sudah menuhankan meskipun tidak disebut Tuhan Kiai Fulan. Enggak ada. Enggak ada. Tuhan Kiai Pencut misalnya. Walaupun enggak disebut Tuhan, tapi mereka sudah menuhankan. Maka hati-hati Pak Bu. Okay. Kembali ini. Anu ketok pembahasan yang semacam ini rada tegang ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan ini 13 tahun di kota Mekah. Lah kita cuma mau satu malam be kurang ya. Ya udahlah, karena sudah tegang ya kita tutup dulu nggih. Kita dengarkan adzan. Sudah waktunya? Oh belum. Oh nggih. Buka lagi. Jadi yang ngantuk langsung gregah. Nah, ngoten niku carane. Bukune tutup dhisik, engko buka meneh sing ngantuk langsung tangi. Insyaallah. Baik. Wa inna ma abadu alihatan muta'addidah za'amu annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa. Wa hum ma'adzalika, bersamaan dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka niku napa? Nyembah, beribadah kepada selain Allah, yaitu syirik. Mu'tarifun, mereka tetap ngaku bi annaha, bahwa tuhan-tuhan sesembahan mereka la tadurru wala tanfa'u, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa juga menolak memberikan manfaat. Nah, lidzalika, oleh sebab itu, lam yaj'al humullah, Allah tidak menganggap mereka subhanahu wa ta'ala mukminin, sebagai orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak menganggap mereka, tidak memasukkan mereka jadi orang yang beriman. Jadi kalau ditanya, apakah seorang yang hanya meyakini tauhid rububiyah tapi dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah tok, dia sudah masuk dalam iman? Jawabannya belum. Seperti orang-orang Quraisy, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka tapi tidak mau beribadah kepada Allah semata. Raghma'tirafihim, meskipun mereka ngaku bitauhidir rububiyah, meskipun mereka ngaku meyakini tauhid rububiyah, bal ja'alahum, bahkan Allah menjadikan mereka fi idadil kafirin, dalam kelompoknya orang-orang kafir. Kenapa? Bi isyrakihim ghairahu fil ibadah, karena mereka menyekutukan selain Allah dalam peribadatan. Apa toh itu ibadah? Nanti insya Allah akan kita tahu. Sehingga kita tidak hanya mengartikan ibadah itu hanya apa? Sujud tok. Ya, bukan. Ibadah itu ternyata luas. Maka hati-hati, nggih. Li'annahu man kana rabban khaliqa. Karena zat yang dia adalah Rabb, Khalik, pencipta, Malik, pemilik, raja, mutasarrifan, yang memiliki hak untuk mengatur, muhyiyan, menghidupkan, mumitan, mematikan, mausufan, yang bersifat, bikulli, dengan setiap sifatil kamal, sifat-sifat yang mulia, munazzahan, bersih, mingkulli naqsin, dari setiap kekurangan, biyadihi kullu syai, dan di tangannya segala sesuatu, wajaba, wajib, an yakuna ilahan. Zat yang seperti itu sifatnya, dia Rob yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur, yang beri rizki, demikian, yang sifatnya sempurna. Maka zat itulah yang wajib menjadi ilah. Apa batu punya kemampuan kayak gini? Nah. Apakah pohon yang disarungi punya kemampuan kayak gini? Tidak. Di Gunung Kidul niku tesih kathah. Namine resan. Nggih. Pohonnya pohon apa? Resan namanya. Disarungi, dah kalau udah disarungi raono wong sing wani negor. Soale niku dikirane tiang jaler ngoten niku. Wong sarungan kok. Arep ditegur ngendan. kualat jar ini. Nggih, masya Allah. Naudzubillahi minzalik. Betapa akal sebagian kita kaum muslimin. Kaum muslimin itu kok enggak nyampe pohon kok diwedeni gitu. Wit kok ngantek di wedeni. Ala kulli hal. Maka yang sifatnya seperti ini dia wajib untuk menjadi ilah yang satu, tidak boleh disekutukan, wala tusraful ibadati illa lahu, dan tidak boleh ibadah ini diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan ba'da salat Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab ini sampai pada perkataan penulis buku ini, li'annahu man kana rabban khaliqan raziqan malikan mutasarrifan muhyiyan mumitan mausufan bikulli sifatil kamali munazzahan min kulli naqsin biyadihi kullu syai'in wajaba ayyakuna ilahan wahidan la syarika lahu wala tusraful ibadatu illa lahu subhanahu. Tadi sudah kita terangkan bahwasanya zat yang memiliki sifat Rabb, dia mencipta, memberi rizki, dia menguasai, dia yang mengatur segala urusan yang ada di alam ini, menghidupkan, mematikan, bersifat dengan setiap sifat sempurna, suci dari setiap kekurangan, di tangannya segala urusan, dialah zat yang wajib untuk menjadi ilah. Kalau tidak punya sifat itu berarti tidak pantas untuk jadi ilah. Nah, kalau sudah tahu kita ada ilah yang satu, la tusraful ibadatu illa lahu, maka ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah. Kemudian dikatakan di sini, wa min huna, dari sini, yakhtalifu mu'taqadu ahli sunnati. Mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Dari sini, yakhtalif, berbedalah mu'taqad, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, an ghairihim, dari keyakinan selain ahli sunnah wal jamaah, fi tauhidil uluhiyah, dalam masalah tauhid uluhiyah. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ilah itu yang berhak diibadai hanya satu, ya, dan ibadah hanya untuk Allah. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah muslimun, ya. Fahum la ya'nun, maka mereka tidak memaknai tauhid uluhiyah, tidak memaknai la ilaha illallah kama ya'nil ba'du, sebagaimana sebagian orang memaknai. Artinya dalam memberikan definisi saja sudah beda itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah memiliki definisi yang tersendiri. Yaitu kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah memiliki definisi terhadap la ilaha illallah, itu definisi yang paling benar. Ya. Bukan ngaku-ngaku, tapi memang paling benar itu. Berdasarkan kenyataan dan dalil yang ada. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mendefinisikan sebagaimana sebagian kelompok lain mendefinisikan. Bahwa anna makna la ilaha illallah, sebagian kelompok selain ahlu sunnah wal jamaah itu mendefinisikan la ilaha illallah artinya adalah la khaliqa wala raziqa illallah fahasbun. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada artinya menurut mereka selain ahlu sunnah wal jamaah. Berarti ini definisi yang salah, definisi yang kurang tepat. Kalau ada seorang ditanya la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Itu salah. Atau dia mengatakan tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Itu salah. Kenapa? Karena satu pertanyaannya. Dulu orang-orang musyrikin mau enggak mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Karena tahu maknanya. Mereka tahu makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau itu artinya, arti dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka berarti mereka muslim dong. Karena orang-orang musyrikin mengakui yang menciptakan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa mereka kok tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah maknanya bukan ini. Maknanya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadai selain Allah. Itu makna yang pas. Jadi makna ini salah. Sebagian kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam mendefinisikan la ilaha illallah itu salah. Mereka mengartikan la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rizki selain Allah, tidak ada hakim selain Allah, dan seterusnya. Itu salah. Ya. Makna kemudian dikatakan di sini, bal akan tetapi inna tauhidal uluhiyati, akan tetapi sesungguhnya tauhid uluhiyah itu la yatahaqqaqu, tidak akan mungkin terwujud illa bitahqiqi makna syahadati alla ilaha illallah, kecuali dengan merealisasikan, mewujud nyatakan, mengaplikasikan makna syahadat la ilaha illallah dengan benar. Apa itu maknanya? Maknanya adalah ini di garis bawah nek perlu dikeluari niki. Ben nek ditangleti mboten klentu malih. Wer. Apa arti la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kenapa harus pakai kata yang berhak? Yang pantas satu-satunya yang berhak diibadai adalah Allah. Karena di alam ini banyak perkara-perkara yang dijadikan apa? Tuhan. Semut jadi Tuhan. Lha niku kebo dadi Tuhan. Cecek dadi Tuhan. Napa cecek kok dadi Tuhan? Agak mlaku ngerti-ngerti ceceke nibani mak teplok. Waduh. Apa iki ya? Itu berarti menganggap cecek sebagai apa? Tuhan sing jenenge tiaroh. Nggih. Kupu mlebu omah dadi Tuhan. Enggak boleh itu. Ya. Kupu mlebu omah jenenge iya ana tamu apa ana rezeki mlebu atau apa, itu namanya tiaroh, dan tiaroh itu termasuk kesyirikan. Ya, berarti menjadikan ini menjadi sebagai apa? Tuhan. Ana mripat keduten dadi Tuhan. Nggih. Klambi kualik dadi, ya Allah. Itu banyak Tuhan-Tuhan. Tapi yang sesungguhnya berhak diibadai hanya siapa? Allah. Sedangkan yang lain itu namanya alihah batilah. Tuhan-Tuhan yang batil. Wa makna hadza artinya anna tauhidal uluhiyah, bahwa tauhid uluhiyah yaqtadi, konsekuensinya adalah ifradallahi ta'ala wahdah bil ibadah, mengesakan Allah semata-mata dalam semua jenis ibadah. Salat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, zakat kita untuk Allah, zikir kita untuk Allah, baca Quran untuk Allah, ngaji kita untuk Allah, ngajar ngaji ya untuk Allah. Semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wal ibadah, nah sekarang masuk definisi ibadah. Setelah tadi kita membahas tidak boleh ibadah kepada selain Allah, ibadah hanya kepada Allah, ibadah kepada selain Allah berarti apa? Syirik. Apa toh ibadah? Apakah ibadah itu hanya sujud? Hanya nyembah? Oh, tidak. Ternyata ibadah itu adalah takunu, bisa dikerjakan biqaulil qalbi, batin. Biqauli al-qalbi, dengan kata-kata hati. Ucapan hati, yaitu apa? Keyakinan. Wal lisani, dan ucapan lisan. Oh, berarti ora kudu sujud tok lho. Lah iya. Yang ngartikan ibadah nyembah niku sinten? Artinya nyembah sujud-sujud. Oh, muslimin enggak ada yang nyembah kepada kuburan wali, enggak ada. Ya. Ya memang enggak sujud, tapi hatinya coba tanya dulu. Kita juga enggak bisa sembarangan apa? Nuduh enggak boleh, nuduh enggak boleh. Ya, tapi hati-hati. Jangan-jangan sebagian orang itu salah keyakinannya tentang kuburan. Masalahnya sekarang ini di desa-desa saya sih, nek temen iki mudah-mudahan mboten ya. Kuburan itu lebih disukai daripada masjid. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kanu yuhibbunal masyahid aktsara min minal masajid. Podo-podo dale niku. Kanu yuhibbunal masyahid min atau ahab, kanu yuhibbunal masyahid aksar minal masajid. Mereka jauh lebih mencintai kuburan dibandingkan masjid. Angger teko nang kuburan lindik. Angger seru titik. Ngerokok ya rawani ning ngarep masjid kuburan. Nang masjid kadang kendel. Ya, artinya apa? Mari kita agungkan masjid. Masjid itu tempat ibadah. Nek kuburan niku nggone wong mati. Makanya ya, sebagian ulama berpendapat ndak boleh membaca Al-Qur'an di dalam kubur atau di wilayah komplek kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Enggak pernah untuk sholat, enggak pernah untuk baca Quran, ya. Makanya subhanallah banyak kaum muslimin tinggal di rumah hantu. Padahal rame. Rumah hantu tapi rame. Kok bisa? Ratau nggo sholat, ratau nggo maca Quran, tidak ada zikir, tidak ada apa. Adanya gembrang-gembrang lah, rame padahal ning kuburan. Kuburan. Rumah angker. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baitun yudkaru fihi ismullah, al masalul baitil ladzi yudkaru fihi ismullah wal baiti alladhi la yudhkaru fihi ismullah kamasalil hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang di dalamnya senantiasa digunakan untuk apa? Zikir. Dan rumah yang tidak digunakan untuk zikir, itu permisalan hidup seperti rumah yang hidup dan seperti rumah yang mati. Berarti rumah nopo? Rumah hantu. Sing manggon necis. Yo kadang yo necis, yo kadang nggih letek. Sing penting ra tau nggo salat, ra tau nggo ngaji. Niku lho, Bu. Nggih. Maka jangan jadikan ibu-ibu ini rumahnya seperti rumah napa? Hantu. Alhamdulillah ibu tesih salat di dalam rumah. Alhamdulillah nek ra ana wong wedok omahe dadi kuburan. Oh, ora ding. Mboten wong bapake ya salat ning omah. Alasan Pak, Pak De, mbok tindak masjid, ngundak omahe dadi kuburan. Salat ning omah wae, ini enggak boleh itu. Jadi salatnya laki-laki adalah di masjid. Di rumah baru salat tahiyat apa? Tahiyatul. Salat sunnah. Ya, salat salat sunnah. Ya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu. Taib, kita lanjutkan. Ini kita baru tahu, oh ternyata ibadah itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Ora kudu ming sujud. Wa bi amalil qalbi, dan amalan hati. Apa toh amalan hati? Amalan hati contohnya rasa takut, rasa khauf, khauf ya takut ya, rasa cinta, rasa harap, rasa cemas, tawakal, dan yang lain-lain. Itu ibadah. Tawakal kepada Allah itu adalah amal hati. Wa amalil jawarih, dan amalan badan, untuk ruku, untuk sujud, untuk takbir, untuk tahiyat, tasyahud awal, tasyahud akhir, untuk membantu orang. Ya, untuk yang ibadah-ibadah yang menggunakan anggota tubuh, ya, yang digunakan untuk menggunakan anggota tubuh. Ini ibadah. Oh, ternyata ibadah itu intinya 3 tempat. Intinya berapa tempat? 3. Pundi mawon cobi? Hati, lisan. Ya. Jadi ibadah itu pusatnya dari 3 ini. Ya, ibadah hati, ya ibadah lisan, ya ibadah badan. Belum tentu orang itu sujud. Tapi hatinya bisa saja sujud. Belum tentu orang itu tidak sujud. Tapi ternyata lisannya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia sujud. Yakni mengagungkan. Seperti misalnya bersumpah pada selain Allah, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi orang muslim itu kalau sumpah harusnya wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Warabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Misalnya begitu, ya. Maka ternyata orang itu kemudian bersumpah dengan nama selain Allah. Ini sudah musyrik. Padahal lisan. Musyrik. Musyrik besar atau musyrik kecil? Lisan. Musyrik kecil. Bisa sampai syirik besar. Ya. Hanya pakai ini saja. Ake. Mingsak driji. Ya. Jari apa namanya? Jari manis. Ya. Jari manis itu karena bagus untuk pakai cincin katanya begitu ya. Kalau jari ini untuk nunjuk. Kalau jari tengah karena di tengah. Nek jempol untuk ini. Nek jentik. Namanya jari apa namanya? Ini tulangnya tulang pengumpil namanya. Tulang pengumpil ya. Pengumpil apa pengumpil? Ya. Iya, hasta dan pengumpil. Betul kan? Kalau dalam teori anatomi ini ada tulang yang ke jempol namanya tulang hasta. Sik teng jendek niku tulang pengupil. Jadi nggo. Allah itu Masya Allah ya, ngatur driji itu sudah luar biasa. Coba kalau semua jari sebesar gini, gimana mau ngudeknya ya? Allah ciptakan jari yang kecil, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian. Nah, dia pakai ini, cincin. Dia enggak sujud kepada cincinnya, tapi hatinya mengatakan, ini cincin memiliki kekuatan tertentu. Nek ono, langsung napa? Kesengsem, bukan diledak. Sengsem, set. Sengsem. Mulanya yang ngobrol tangannya ngeten-ngeten terus. Ben wonge kesengsem ngono iku. Pengasihan. Ini berarti dia sudah melakukan kesyirikan meskipun dia enggak bilang apa-apa. Mulutnya enggak berkata, tangannya cuma sekedar make, tapi apa? Hatinya. Itu istilah nyembah, itu yang bener nggih ngoten niku. Ibadah. Jadi tolong ini betul-betul difahami arti ibadah. Karena kalau tidak paham, wah, betapa banyak kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tapi ternyata kita tidak tahu. Jadi kesyirikan itu bisa itu. Sebagaimana ibadah juga tiga itu. Ngeten niku nggih. Nah, wa tahqiqu syahadati an la ilaha illallah, dan merealisasikan, mewujud nyatakan, ngecakke syahadat la ilaha illallah niku memiliki dua rukun. Rukun itu nek bahasa Arab ya, bagian satu benda yang paling kuat niku namanya rukun. Nek bagian itu dicoklek ambruk itu rukun. Contoh nek meja niki, dia supaya bisa berdiri ada apanya? Kaki. Itulah rukun. Berarti rukunnya berapa ini? Empat. Ini kalau dicoklek satu ngelewang. Coklek kabeh ambruk. Ya. Itu namanya rukun. Jadi kalau enggak ada ini rukun ini, maka hakikat satu perkaranya ambruk. Contoh misalnya salat. Rukun sholat salah satunya Fatihah. Nek Fatihahnya enggak ada, sholatnya ambruk. Ya, karena Fatihah adalah rukun sholat. Lah, la ilaha illallah itu untuk merealisasikan itu dibutuhkan dua rukun. Memiliki dua rukun biar tidak ambruk. Yang pertama awalan, antusrafa jami'u anwa'il ibadati lillah ta'ala wahdah la syarikalah. Antusrafa, diarahkannya, ditujukannya, jami'u anwa'il ibadah, semua bentuk ibadah. Jadi semua bentuk ibadah ditujukan. Kepada siapa? Lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah. Lisan, ibadah lisan untuk Allah. Ibadah hati semuanya untuk Allah. Ibadah jawarih, anggota tubuh, semuanya untuk Allah. Enggak boleh satupun yang lolos. Itu kalau pingin la ilaha illallahnya sempurna. Ini pertama. Yang kedua, an la tusrafa syai'un min hadihil ibadat li ghairillah. Satupun dari jenis ibadah ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Maksudnya pripun? Bedanya di mana coba? Yang pertama, semua jenis ibadah hanya untuk Allah. Gitu. Yang kedua, jenis-jenis ibadah ini jangan untuk selain Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Yang pertama itu artinya hanya Allah yang diibadai. Yang kedua, semua sesembahan selain Allah harus kita apa? Hancurkan. Yeah. Jangan sampai ada sesembahan selain Allah bagi diri kita. Jadi yang pertama, hanya Allah yang kita tetapkan. Semua jenis ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, artinya ini, semua sesembahan-sesembahan selain Allah hancurkan. Itu arti dari la ilaha illallah. La ilaha. Arti dari la ilaha itu artinya ilah-ilah, tidak ada ilah yang berhak. Jadi ilah-ilah yang ada, sesembahan-sesembahan sing ngawur-ngawur niku wau, semua di la. Ini la, yang ini la, wit la, pohon sarungan la, wit kemulan la, watu ake la, keris la, kebo la, daging sapi nanti dulu. Tapi kalau kebo sapi jangan tiba. Di pohon dikatakan la, la, la itu namanya la ilaha. Yang kedua illallah, hanya Allah. Salat Allah, puasa Allah, zakat Allah, zikir Allah, itu arti dari la ilaha illallah. Bisa difahami nggih? Naam. Jadi kalau ada berhala, la ilaha itu artinya mencelasi berhala. Kemudian setelah itu illallah, jenengan sujud hanya kepada Allah. Gitu. Itu dua hal ini enggak bisa tidak harus ada. Jadi nek tiyang niku ming nerapkan la ilaha tok, misale tiada ada ilah, semua ilah enggak ada, berarti gimana? Ateis jadinya. Tapi kalau ming illallah tok, hanya Allah, semuanya jadi Allah. Batu ya Allah, pohon ya Allah, berarti apa? Syirik. Jadi harus ada dua. Ini loh maksudnya. Harus ada dua. Yang pertama itu disebut dengan isbat. Yang kedua disebut dengan nafi. Niki masya Allah dalam membahasakan enak ke ngeten niku loh. Nek pertama langsung, pertama rukun pertama isbat, rukun kedua nafi. Opo yo karpe yo ngeten niku. Gitu. Tapi ini masya Allah Syekh memudahkan sekali. Ini walaupun ini nerangke yo kok mubeng-mubeng ngeten niku. Lanjut. Wa makna dzalika artinya an la yu'tal makhluku syai'an min huquqil khaliqi wa khasa'isihi. Artinya alla yu'ta al makhluku, seorang makhluk tidak boleh diberi syai'an sedikit pun min huquqil khaliq, dari hak-haknya sang pencipta. Apa hak sang pencipta? Ibadah. Ibadah tidak boleh. Wa khasa'isihi, dan perkara-perkara yang khusus hanya untuk Allah, enggak boleh. Wallati la yaqdiru 'alaiha illallah, dan juga tidak boleh makhluk itu diserahi sesuatu yang tidak bisa dikuasai kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Allah yang menguasai, enggak boleh. Ai artinya alla yu'badu illallah, tidak diibadahi kecuali hanya Allah. Wala yusalla li ghairillah, enggak boleh salat untuk selain Allah. Wala yusjadu li ghairillah, enggak boleh sujud kepada selain Allah. Wala yundaru, tidak boleh dinadari. Wala yuzbahu, tidak boleh disembelih. Li ghairillah, kecuali untuk Allah. Terkadang nazar, nazar itu gitu, datang itu tadi, kebanyakan biasanya nazar itu ke nun sewu nggih, makam. Minta restu nanti nazar, hanya kalau nanti anak saya lulus diterima kerjanya ya, maka saya akan bernazar ziarah. ke situ, enggak paham apa? Bukan bernadar apa sedekah tapi ditujukan untuk kuburan. Jadi, "Mbah, saya bernadar," misalnya begitu. Itu enggak boleh. "Saya bernadar nanti kalau anak saya sukses tak kasih kain mori lagi." Nah, itu di Perembun tempat saya itu ada namanya makam Mbah Lancing. Ya, saya sendiri belum pernah ke sana, tapi ada seorang guru, guru agama, cerita kepada saya, niku Mbah Lancing niku saya dino saya kandel kain morine. Kenapa? Karena banyak orang yang setelah kesana sowan, ya, sukses, bawa kain mori, ditaruh di situ di kerubungke. Jadi semakin lama kain marine morine saya kandel. Ini tidak boleh. Demikian juga di Purworejo itu katanya ada semacam altar. Altar itu biasanya dulu, orang-orang dulu itu digunakan untuk nyembelih persembahan untuk siapa? Dewa-dewa. Ya, dewa-dewa. Nah, itu ada masih di Purworejo, katanya masih ada yang seperti itu. Kalau dulu sih di depan patung-patung sembelih terus darahnya diciprat-cipratkan di patung, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Ini tidak boleh menyembelih untuk yang semacam itu, ya. Termasuk kalau ada sajen ayam ingkung niko, ya, itu berarti adalah ayam yang disembelih untuk selain Allah. Itu haram dimakan hukumnya. Jadi jenengan niku merasa wih pitik iman-iman temen, ya. Tak pangan wae ben dikira dipangan sing bau reksong. Ngesok sing ngasih sajen kesenengan kayak ingkung meneh. Sing warek jenengan. Itu ndak boleh, haram. Haram. Ada kisah ini di Jawa Timur, itu ada tradisi tangkin apa apalah begitu yang dari Jawa Timur anten mboten? Di daerah Jawa Timur. Insyaallah di daerah sini pun ada. Bukan insyaallah, kemungkinan di daerah Jawa-Jawa Tengah pun ada tradisi yang sama. Yaitu kalau masuk bulan Ramadan itu biasanya mereka menyediakan apa? Apa? Piring. Piring. Pisang. Iya, jenang. Kopi. Kopi ya? Mm-hmm. Pengalaman Bapak lu. Nenek ya, ya emang gitu, itu kebiasaan orang dulu. Jadi nek, napa? Kalau Ramadan itu ada tampah, saya semacam piring lebar ya. Kemudian nanti kasih pisang, kemudian ada piring kasih, itulah jenang-jenang apa begitu ya, ke macam-macam begitu. Terus sak gelas kopi kali rokok, nggih. Terus ditaruh di pojok rumah atau di manalah begitu. Itu sampai sekarang ada itu tradisi seperti itu. Padahal mereka sebetulnya kalau secara lisan loh sudah enggak percaya lagi sebetulnya. Ning kok ya tetap dilakoni niku loh. Hakadza wajadna abana. Loh seperti ini bapak kita ya melu-melu wae lah. Itu loh. Jadi suatu saat ada teman kita itu melihat istrinya masang gitu. Tiru-tiru sinten? Simbae. Lah bapak ini wis rada ngerti-ngerti ngaji tur yo. Napa? Rada pecicil-pecicil ngoten niku lho. Berarti niku dipasang sama istri, istrine mengkur, kopine dicukuk. Kopine diambil, diombe, dibalik gimana. Lah pas bojone lewat, "Lho, kok kopine entek, Mas? Kok ya sing ngombe yo?" Oh, ngawur. Kuwi paling simbah nembe kundur. Simbah ya, Pak. Kundur ngombe kopi jarene. Wah, ya ora mungkin. Lho ora mungkin piye? Ya ora mungkin. Simbah wis mati mosok kundur ngombe kopi. Kowe iki mesti. Jadi sebetulnya sudah yakin, tahu kalau itu simbah enggak bakar kempulang, enggak mungkin. Tapi kok ya tetap. Subhanallah. Kalau di terus saya ketika ngisi pengajian begitu ada yang SMS saya, Ustaz. Di tempat saya itu ari-ari dikasih apa? Bukan ari-ari, lampu. Iya, ari-ari ya. Sentir itu, teplok. Teplok ya. Biar tidak apa? Biar rapeteng hari ini, ya. Akan tetapi ya, sekarang itu ada lampu gitu. Kok ya tetap dikei apa? Sentir gitu loh, mbok megarek diler di bawah lampu kan selesai, kata teman saya itu. Itu di daerah utara Amerika. Tasih. Lah iya wong sudah banyak lampu listrik kok tesih dadak napa? Sentir gitu loh. Ya kan? Logika kan biar tidak peteng. Kenapa kok enggak diganti lampu napa? Lampu petromak, petromak listrik 100 watt misalnya. Ala kuliah itu keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Demikian. Saya unik imun ini. SMS. Soalnya niki nun saya telefon niki rawono suara nih, jadi kadang ngerti-ngerti ono panggilan 11 kali yo. Wingi Mas Heru niku manggil saya 11 kali yo, orang ngerti kalau niku. Ya, subhanallah. Taib, lanjutkan. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Wala yutawakkal, tidak boleh pula bertawakal kepada selain Allah. Bu, Pak, tiang niku nek tawakale dumateng Allah uripe anteng napa mboten? Ayem banget, lemu-lemu awake. Gitu. Lemu-lemu awake. Makanya saya kemarin sering ini cerita ini saya ungkapkan, cerita seekor semut, Bu. Semut diwawancarai sama Nabi Sulaiman. Ditanya, kamu itu kalau makan setahun habis berapa? Habis sebutir gitu. Oh ya, sekarang dites. Ya, semutnya ditangkap, masukkan di semacam botol, kemudian kasih satu biji gandum, kemudian diikat. Ya, ditutup. Ditinggal selama setahun. Ternyata apa? Dibuka cuma baru dimakan separuh. Padahal sudah satu tahun. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Loh, katanya kamu setahun habis satu, kok ini masih separuh?" Apa kata semut? "Ya, ketika saya dulu tidak dimasukkan di botol, tawakal saya adalah kepada siapa? Allah. Saya tenang hidup saya. Saya mau makan setahun satu biji enggak masalah, karena Allah enggak mungkin lupa, pasti ngasih rezeki saya. Tapi ketika saya disekap, saya jadi tawakalnya dumateng jenengan. Jadi tak irit-irit, kenapa mbok jenengan niku lali?" Gitu. Jadi orang nek tawakal niku ayem. Mulane nek pingin lemu ngaji, Pak, Bu. Nggih, anger ngaji niki saya ayem kadang ngoten niku insyaallah ya. Ya artinya ngaji itu kita tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Ya, demikian. Maka tidak boleh kita tawakal kepada selain Allah. Wala yusta'anu illa billah. Tidak boleh minta kecuali hanya, tidak boleh minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Minta tolong di sini maksudnya yang tidak boleh adalah minta tolong pada perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Adapun nyuwun tolong diangkat bukune boleh kalau memang yang dimintai tolong itu mampu. Ya, ada dan mampu. Tapi kalau tidak mampu juga tidak boleh. Biasanya yang ibu-ibu ditinggal tindak karo bapake. Le, bayine tesih cilik nembe lahir. Le engko nek ana maling ibumu tulungi ya le, bayi. Kadang diajak ngobrol, jaluk tulungku ya le, tenan ya le, aku iki wedi nek ana apa-apa aku ditulungi. Ndak boleh ini. Ndak boleh. Karena minta tolong pada sesuatu yang dia tidak mampu. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Kepada sesuatu yang enggak kelihatan. nek pingin tangi bengi, jolali, kakang, dipancing, dipancing, kakang, nah toh, itu apal nih. Wong saya dulu di kelas itu sampai diajari gitu kok. Di kelas lho. Sik ngajari sarjono, sanes Pak sarjono nggih. Sarjana yang ngajari. Guru saya. Kalian itu kalau ingin bangun malam, nih doanya, kakang kawah adi hari-hari, aku tulungono tangi jam semene-semene. Tesih wonten mboten, Bu? Nek arep lunga ngejelik lemah ping telu kakang kawah adi hari-hari aku tulungono niku. Ini ndak boleh, syirik ini. Dan ini menyebar di masyarakat. Kita alhamdulillah sudah kenal dengan pengajaran tauhid. Kalau tidak kenal gimana coba? Bubrah kita ini. Lalu itu saya setingkat SMA loh masih diajari begitu. Setingkat SMA bayangkan. Masya Allah. Saya ngajari setingkat sarjana wis lulus. Allahul Musta'an. Jadi alhamdulillah kita ini mendapatkan pencerahan agama Islam. Iman yang benar, amal yang benar, ucapan yang benar. Oke. Wala yud'a ghairuhu. Ta'ala. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Enggak boleh. Ya. Dan ini harus ditegaskan kepada kaum muslimin, terutama sing tiang-tiang awam. Jangan kita itu banyak terlalu bertoleransi. Enggaklah, mereka enggak akan mungkin berdoa kepada si mbah niku wali itu, ndak mungkin. Nah, mereka itu kan muslim, mintanya pada Allah. Iya, kita bilang ndak mungkin. Sahabat saja, tingkat sahabat saja pernah minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mungkin menurut kita itu enggak mungkin diminta oleh sahabat. Tapi karena saat itu sebagian sahabat pengetahuannya masih nopo dangkal, akhirnya minta sesuatu yang sebetulnya tidak boleh. Ketika selesai perang Hunain, pulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat ada pohon gede banget. Pohon besar. Terus pohon itu katah cantolan-cantolani. Dicantolkan di situ ada pedangnya, ada tamengnya, ada tombaknya, ada panahnya. Itu pohonnya orang-orang musyrikin. Maksud mereka gantung pedang, gantung panah, gantung tombak biar napa? Jadi sakti. Teng mriki wonten mboten ngoten niku. Wit ngalap berkah niku jenenge. Biar digantung jadi apa? Sakti. Kalau tidak salah di Saudi Arabia itu orang-orang haji banyak yang melakukan begitu. Jadi bawa kain dari Indonesia, bawa apa, nanti digantung di pohon. Tadinya saya kira itu meng rasengojo kecantol. Tapi ternyata memang diikat. Mungkin karepe niku ben suatu saat iso tekan apa? Tanah suci. Mungkin. Ning tekan kono jebule kecantol. Kainnya dicantol. Ada lagi sing napa? Melempar nama teng gunung bukit napa niku Jabal Arafah. Ujare ben cepet entuk napa? Jodoh. Padahal dia enggak tahu dulu Adam sama Hawa ketemunya itu 200 tahun baru ketemu. Mau pilih yang mana? Pendapat yang satu 400 tahun, satunya 200 tahun. Lah pilih sing pundi niku? Ya. Jadi tidak diminta kecuali Allah saja. Allah saja. Allah yang maha kaya. Doa itu adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ila ghairi dzalika, dan terus minal umur, dari perkara-perkara allati hiya min khasaisillah, yang merupakan perkara-perkara yang khusus hanya untuk Allah saja. Nggih. Niku berarti ibadah. Oh, ternyata ibadah niku kaya ngono. Berarti arti ibadah itu bukan nyembah tok, tapi bisa lewat lisan, bisa lewat hati, bisa lewat apa? Anggota badan. Jelas nggih insyaallah nggih. Ini penting, Pak. Dan masalah yang semacam ini seperti saya katakan tadi, tidak boleh doa kepada selain Allah, ditegaskan kepada kaum muslimin. Jangan kita kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi mubalig, oh enggak apa-apa, mereka kan muslim, enggak mungkin minta kepada selain Allah. Oh, tidak harus. Hati-hati. Jangan sampai minta kepada selain Allah. Nggih. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan minta kepada selain Allah itu adalah syirik. Saya kira cukup di sini dulu. Biasanya sampai jam pinten sih? Tengah 9, nggih. Cukup di sini. Niki mengge membahas masalah syarat-syarat ibadah. Napa ajeng dilajengaken dugi tentang nomor 3? Nomor 3 nggih. Baik, soalnya nek syarat ibadah itu suatu yang sudah sering diulang-ulang. Nggih. Dilajengaken. Wal ibadatu allati tusrafu lillah. Dan ibadah yang ditujukan kepada Allah, la tasihu illa bisartoini, tidak sah kecuali dengan dua syarat. Napa kinten-kinten syaratnya? Al-ikhlas, al-mutaba'ah. Al-awalu, yang pertama al-ikhlasu. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ae, yaitu. Ae itu artinya apa? Yaitu. Antakunal ibadatu khalisatan liwajhillah. Ibadah itu benar-benar khalisah. Apa khalisah? Murni ikhlas mencari wajah Allah Ta'ala. Niku dalile teng ngandhap niku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Niku dalil ikhlas. Yang kedua, al mutaba'ah lir rasul, harus nurut kanjeng Nabi. Manut kanjeng Nabi, mirip dengan ajaran kanjeng Nabi. Ai an yu'badallahu bima syara'a. Beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amar, taat kepadanya dalam setiap perintah. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan setiap napa? Kabar. Wa antakunal ibadatu muwafiqatan, dan ibadah yang dikerjakan harus tepat. Harus tepat. Makanan, wa zamanan, tempat dan waktunya. Lima amara bihi Rasulullah, sesuai dengan yang diperintah Rasulullah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan apa yang dilarang dan diperingatkan. Ya, jadi cara mutaba'ah itu yang pertama, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Syariat Rasulullah. Yang kedua, mentaati setiap perintah. Yang ketiga, membenarkan setiap berita. Yang keempat, ibadah itu harus tepat. Tepat apanya? Waktu dan tempat. Ditambah lagi Pak Nge, yang namanya muwafiqah itu harus ada 6 perkara. Kalau ini kali Ustaz Badrussalam kalau enggak salah pernah ya? Iya. Di pundi? Masjid Sleman. Oh, teng mriki masyaallah. Ayo, siapa yang bisa dapat hadiah? Ngojae anget. Nah, 6 perkara supaya ibadah itu dikatakan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa niki? Oh, sanes nih. Ah, siapa yang masih ingat? 1, tempat. Sesuai tempat, ya kan? 2, sesuai napa? Waktu. Nomor 3. Bilangan atau jumlah. Nggih, leres. Nomor sekawan. Jenisnya. Misale nek kurban ra kena nganggo jaran. Ra kena nganggo mentok, misalnya ngoten niku. Nih, yang kelima? Apanya? Tempat, waktu, jenis, jumlah. Ayo, apalagi yang kelima, enam. Cara. Serasito nyeruput. Caranya harus sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam. Biasanya nek garis siji niku angel. Nah, monggo. Yang keenam apa? Sebab. Nggih. Sebabnya contoh nek saben-saben mlebu masjid kudu salat tahiyatul masjid. Keng napa kok salat tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid. Nek saniki tiang niku, wah nek mlebu masjid wis salat tahiyatul masjid, sebabe masuk masjid. Nek mlebu omah tahiyatul bait. Niku leres napa mboten? Karena sebab masuk rumah maka sholat dua rakaat tidak boleh. Sebabnya harus sama dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatauhidullahi ta'ala subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu' wa ta'ah wal mahabbah. Tauhid kepada Allah bil ibadah adalah dengan khudu', ta'ah dan mahabbah. Wa huwa tahqiqus syahadah alla ilaha illallah. Mentauhidkan Allah dengan ibadah disertai khudu', taat dan mahabbah, itulah realisasi dari apa? La ilaha illallah. Wa mutabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal idzanu lima amara bihi wa naha anhu wal inqiyadul mutlaqu lahu huwa tahqiqus syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan mengikuti Kanjeng Nabi, tunduk kepada perintahnya, menjauhi segala larangannya, tunduk secara mutlak kepada apa saja yang diperintahkan, dilarang oleh Rasul, itulah realisasi Muhammadun Rasulullah. Nggih, niki wallahu taala a'lamu. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tinggal sedikit tapi saya enggak tega. Ya? Iya tuh Mbak, tinggal 5 baris sebetulnya. Sebetulnya tinggal 5 baris. Wallahu taala a'lam bisawab. Nanti untuk yang selanjutnya saja, nggih. Okay. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang tauhid ini menjadi semakin jelas bagi kita mana yang membedakan antara seorang muslim yang muwahhid, muslim yang betul-betul mentauhidkan Allah, dan muslim yang masih tercampur amalannya dengan kesyirikan, sehingga kita bisa menjauhi amalan-amalan kesyirikan tersebut. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngaji itu biar kita terhindar, bukan untuk memvonis. Ingat itu. Kita ngaji itu biar tidak terhina dengan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bukan untuk nunjuk-nunjuk wong maknyuk, koiki, ngoten niku bukan. Bagaimana sikap kita yang benar kalau kita melihat saudara kita itu salah dan melakukan kesalahan yang besar, jangan langsung divonis, tapi dinasehati. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.